jauh ku melangkah, letih hati ini mencari dirimu kekasih. Jangan kau hilang dariku. Nasib cinta ini bersemi dan gugur kembali. Mudahnya engkau menjalin kasih, membuatku rindu padamu. sejuk hati dalam hidup.